alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Nawaina ta'allamu wa ta'limu wa tadhakkaru wa tadhkir wa nafa'u intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasana tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardati wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah rabbil alamin. Minggu kemarin kita membahas tentang apa? Tentang rukun-rukun salat ya. Ingat ya rukun-rukun salat. Sekarang kita masuk kepada syarat sah salat. Beliau pertama membahas tentang syarat wajib salat. Ya kan? Islam, tamyiz, bersih dari haid, ya kan? Balik gitu. Itu telah beliau bahas. Kemudian setelah itu rukun, kemudian syarat sah. Ya kan? Afdolnya beliau bahas syarat dulu baru rukun gitu kan. Syarat sah dan syarat wajib, syarat wujub dan syarat sah kemudian rukun seperti itu. Tetapi kenapa beliau dahulukan rukun? Kemarin kita telah sampaikan kenapa? Karena pembahasan rukun itu adalah pembahasan yang inti sebetulnya dalam pembahasan sholat. Makanya beliau dahulukan dari pembahasan syurutu sihhatus sholati. Dan juga karena pembahasan syarat sah sholat ini nanti ada mencakup tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Tentu hal-hal yang membatalkan sholat dibahas setelah membahas rukun. Nah gitu ya, paham ya? Kenapa beliau sebutkan syurut ini setelah arkan? Nah, gitu. Kenapa tidak digabungkan kepada syarat wajib sholat yang disebutkan sebelum arkan? Bila mengatakan qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi masyaykhina fid dawrayni amin. Syurutu sihhati sholati, syarat-syarat sah sholat. Syarat itu definisinya secara asal adalah, definisi syarat itu adalah ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi wujudun wa la adamu li dhatihi. Sesuatu yang mesti dengan tidak adanya maka tidak ada sesuatu. Contoh syarat sah salat apa? Wudu. Ketika tidak ada wudu maka tidak ada salat. Maka ma yalzamu min adamihi al-adam. Ketika tidak ada syarat maka tidak ada masyrut. Tidak ada salat. Ya kan? Tapi tidak mesti ketika ada syarat wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamu li dhati. Tidak mesti ketika ada wudu mesti ada salat. Sekarang kita berwudu, apakah ada salat? Enggak kan? Nah, maka enggak mesti dengan adanya wudu adanya salat seperti itu. Ini secara sederhana. Tapi yang dimaksud dalam syarat di sini bukan itu. Tapi yang dimaksud syarat di sini adalah hal-hal yang dikerjakan didahulukan sebelum kita mengerjakan salat dan dia tetap ada selama kita sedang sholat, nah, itu yang dimaksud di sini. Jadi perkara yang dilakukan sebelum adanya sholat, ya kan? Makanya bedanya antara syarat dan rukun adalah syarat itu adanya sebelum adanya rukun, dan dia adalah bahagian daripada rukun juga, dan dia bukan bahagian daripada rukun daripada ibadah itu, paham ya? Wudu kita lakukan untuk keabsahan sholat, betul kan? Dan dia bukan bahagian daripada sholat itu sendiri. Apakah sedang sholat kita berwudu? Enggak, tapi dia istishab. Nah, itu maksudnya. Dia ditarik keberadaannya di dalam. Tapi dia bukan bagian daripada sholat. Bukan bagian daripada ibadah. Beda halnya dengan rukun. Rukun itu syarat, apa namanya, rukun itu juga, apa namanya, kalau enggak ada dia, enggak sah juga ibadah. Tapi dia bagian daripada sholat. Seperti Al-Fatihah. Ya kan? Kalau tidak ada Al-Fatihah, tidak sah sholat. Dan dia bahagian daripada sholat. Apa sholat? Ya, Fatihah itu sendiri. Seperti itu. Maka para ulama mendefinisikan syarat itu adalah ma yatawakafu alaih sihatu syai'i walaysa juz'an minhu. Sedangkan rukun, ma yatawakafu alaih sihatu syai'i wahuwa juz'un minhu. Seperti itu makna walaysa juz'an dan wahuwa juz'un minhu. Paham ya? Definisi syarat dan rukun. Dan syarat, para ulama mengatakan ya, seperti yang kita sebut di sini adalah sesuatu yang mesti tampak, suatu yang wujudi, seperti menutup aurat, ya kan, bersuci, menghadap kiblat dan masuk waktu sholat, itu kan perkara yang wujudi, suatu yang dituntut adanya, ya, suatu yang kita tuntut adanya. Oleh sebagian ulama dimasukkan syarat itu juga ada syarat adami, sehingga ulama membagikan seperti Imam Ghazali, beliau membagi syarat itu ada dua. Ada syarat wujudi, ada syarat adami. Syarat wujudi dan syarat adami. Syarat wujudi adalah syarat yang dituntut yutlak wujuduha, yang dituntut keberadaannya. Kalau syarat adami adalah yutlak adamuha, dituntut dia tidak ada. Apa contohnya? Syarat wujudi contohnya toharoh. Dituntut adanya toharoh untuk sholat, betul tidak? Dituntut untuk situr aurah, menutup aurah. Dituntut untuk istiqbalul qiblah, menghadap qiblah. Kemudian masuknya waktu sholat. Ini perkara-perkara yang namanya syurut wujudiyah. Ya kan? Artinya kita dituntut untuk ada, dituntut supaya hal-hal ini ada. Ini disebut dengan syarat wujudi. Ada yang kedua syarat adami. Maksudnya adalah dituntut supaya hal ini tidak ada. Contoh nanti disebutkan di sini adalah meninggalkan makan minum, ya kan? Meninggalkan perbuatan yang banyak, ya kan? Kemudian tidak berbicara selain pembicaraan dalam sholat. Ini kan perkara-perkara yang dituntut dia tidak ada, ya kan? Namanya syarat adami. Oleh ulama ini diistilahkan atau disebut dengan mubtilatus sholat, hal-hal yang membatalkan sholat. Dan ini beliau bahas di sini nanti, paham ya? Kemudian beliau mengatakan syurutu sihhatis sholati 15, syarat-syarat sah sholat ada 15. Ya, ada 15 syarat. Yang pertama al-islamu adalah Islam. Islam di sini maksudnya adalah al-islamu bil fi'li. Al-islamu bil fi'li. Ingat enggak pembahasan kita Islam dalam syarat wajib salat? Syarat wajib salat apa maksudnya Islam sana? Al-islamu walau fi ma madu. Islam sekalipun dia pernah Islam. Jadi orang kafir yang orang yang murtad artinya dia pernah Islam, ya kan? Dalam dirinya, ya kan, ada khitab kewajiban untuk sholat. Sehingga kalau dia kembali Islam, wajib untuk diqadha. Itu maksudnya. Tapi untuk syarat sah mengerjakan, itu tadi syarat wajib. Ya kan? Syarat dia wajib dituntut. Sekarang syarat sah kita mengerjakan. Mesti Islam bil fi'li. Kalau dia sekarang murtad, tidak sah sholatnya. Paham ya perbedaannya? Islam yang dalam berlalu itu maksudnya adalah untuk keabsahan dia itu dikhitab. Untuk syarat wajib dia dikhitab. Walaupun ketika itu dia tidak sah mengerjakannya. Kalau sekarang Islam di sini adalah al-islamu bil fi'li. Memang kenyataannya Islam. Itu masuk Islam di sini ya. Kalau orang kafir tidak sah sholatnya. Paham ya Faris ya? Maka orang kafir asli dan orang murtad tidak sah sholatnya. Yang kedua at-tamiz. Itu tamiz. Maka orang yang tidak tamiz, orang gila, anak kecil, orang yang tidur, orang yang mabuk, ya kan? Maka tidak wajib mereka sholat. Tamiz di sini maksudnya apa perbedaan tamiz? Sudah kita sampaikan, tamiz itu orang yang bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri. Ada juga yang mengatakan tamiz itu adalah dia fahmul khitab wa raddul jawab. Mampu memahami khitab orang dan mampu menjawab perkataan orang. Nah gitu kan? Itu yang disebut dengan tamiz. Itu yang kedua. Kalau anak yang belum tamiz, belum wajib sholat. Yang kedua, dukhulul waqti. Mesti masuknya waktu. Masuknya waktu ini ada dua. Masuk waktu bil fi'li dan ma'rifatu dukhulul waqti. Jadi memang masuk waktu itu kenyataannya dan kita mengetahui masuk waktu sholat. Kalau tidak terpenuhi, maka tidak sah sholat. Bagaimana? Faris umpamanya karena saking semangatnya sholat zuhur. Ya kan? Sholat zuhur. Ya kan? Tapi sholat beliau tidak mengetahui masuknya waktu sholat, tidak sah sholatnya. Atau kenyataannya waktu telah masuk, tapi dia tidak tahu sholat waktu sholat telah masuk, ya kan? Kenyataannya waktu telah masuk dan dia sholat, di waktu zuhur, ya kan? Tetapi dia tidak mengetahui apakah waktu masuk atau tidak, maka tidak sah sholatnya. Maka syarat masuk waktu ini ada dua, yaitu dukhulul waqti bil fi'li dan ma'rifatu dukhulul waqti. Paham ya? Dan cara mengetahui waktu ini, itu ada martabahnya. Ada tiga martabah. Ini pendapat yang masyhur. Ada tiga martabah. Apa tiga martabah? Martabah pertama adalah kita bisa mengetahui dengan diri sendiri. Ya kan? Tampak matahari zalat. Nampak matahari zawal dia. Tampak matahari telah tenggelam. Berarti masuk waktu maghrib. Ya kan? Fajar shadiq muncul. Maka masuk waktu subuh. Seperti itu ya. Artinya kita mengenal dengan diri kita sendiri. Kita ketahui dengan ilmu kita sendiri, kita lihat seperti itu. Ini yang pertama. Atau dengan khabar dari orang yang fiqah dengan ilmunya juga. Ya kan? Saya memang percaya sama Faris ini. Orang yang fiqah sekali. Fiqah. Ya kan? Sehingga dia memberitahu kepada saya, Ustadz, saya melihat matahari udah tenggelam. Berarti udah masuk waktu maghrib. Dia memberitahu karena melihat. Paham ya? Ini juga martabah yang pertama. Pertama tadi martabah saya yang melihat langsung. Yang kedua, orang yang mengkabari juga dari dia melihat. Dengan ikhbaru thiqah an mu'ayyanah. Yang ketiga, yaitu dengan, kalau dalam kitab istilahnya, mazawil as-sahihah wal manakib al-mujarrabah. Dahulu sekali. Itu dengan menggunakan jam, contohnya jam ini. Jam pasir. Tahu jam pasir? Ya. ditaruh seperti ini lalu pasir netes gitu. Ya kan kayak film-film itu. Itu seperti itu orang mengenal dulu. Mengetahui tata cara. Ini juga termasuk ini, termasuk martabah pertama ini. Ya kan? Jam pasir ini. Jam pasir ini atau hal yang lain, ya kan? Ada jam-jam dulu, ya kan? Sekarang enggak tahu kita lagi. Atau buka aja nanti di dalam, buka aja Google gitu. Buka al-manakib al-mujarrabah atau al-mazawil. Al-mazawil al-mazawil ini jam matahari istilahnya. Dia ya susah pula melihatnya, harus tengok sama Syekh Google. Beliau lihatkan semuanya itu. Nah, itu yang pertama. Itu martabah yang pertama itu kita ketahui dengan sendiri. Yang kedua, belum beritahu sama orang tahu lain yang fiqh, yang melihat dengan mata kepalanya, kemudian dengan tanda-tanda yang mujarrabah, ya kan, tanda-tanda yang mujarrabah seperti jam sekarang itu telah tanda-tanda mujarrabah itu, ya kan, jam yang kita gunakan. Kemudian kalau kita tidak mampu dengan martabah pertama ini, maka kita berijtihad. Maka kita berijtihad. Nanti ada tata cara berijtihad. Umpamanya berijtihad adalah kebiasaan kita setelah asar itu membaca Quran sekitar berapa juz? 3 juz. Biasanya kalau 3 juz sudah masuk waktu maghrib. Itu kan ijtihad kita tuh. Dengan kita lihat apakah bacaan kita ini cepat, bacaan kita lambat, gitu kan? Dahulu biasanya dengan bunyi ini, bunyi koko ayam. Ya kan? Kalau ayam itu biasanya kalau udah melihat cahaya, biasanya masuk waktu subuh biasanya kan, lalu dia berbunyi, berkokok gitu kan. Maka ini tanda masuk waktu subuh. Dulu itu. Sekarang cahaya di mana-mana, ya kan? Setiap nampak cahaya berkokok ayam. Jadi dahulu itu termasuk alamah mujarrabah kalau ini, kalau ayam itu, ya kan? Kalau sekarang enggak. Atau dahulu dengan khiyatoh juga, ya kan? Dengan menjahit. Biasanya menjahit segini biasanya udah masuk waktu subuh, lalu dia menjahit atau seperti itu. Tapi kita ijtihad. Ijtihad maksudnya enggak sekedar bunyi ayam atau enggak sekedar bacaan Quran, tapi ijtihad apakah bacaan ini cepat, bacaan ini lambat gitu kan. Apakah yang kita jahit ini biasanya seperti itu atau sedikit atau banyak. Jadi ada ijtihadnya di sana. Ini martabah kedua. Artinya adanya ijtihad dari kita. Ijtihad itu kan munculnya bukan an ilmin tapi an dhonnin. Kalau an ilmin itu martabah pertama. Ya kan? Yang kedua ini ijtihad dan muncul dengan dhon, prasangka yang kuat kita. Prasangka yang kuat. Tapi kalau yakin, ya udah martabah pertama itu. Kemudian martabah ketiga, enggak mampu yang pertama, enggak mampu kedua, kita ikutkan, boleh kita taklid kepada orang yang thiqah. Ya, ini martabah yang tiga yang masyhur. Paham ya? Ada Syekh Sulaiman Al-Qurdi, ya kan? Beliau mempunyai hasyiah terhadap Al-Manhajul Qawim. Bi syarhi masail ta'lim karangan Imam Ibnu Hajar terhadap Muqaddimah Dharmiyah, ya kan? Teman-teman ingat kitab Muqaddimah Dharmiyah itu punya banyak syarah. Di antaranya syarah Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami, nama kitabnya Al-Manhajul Qawim. Al-Manhajul Qawim ini memiliki hasyiah banyak sekali juga, ya kan? Ada hasyiah Termusi, ya kan? Syekh Abdul Termusi, Termes, ada hasyiah Syekh Sulaiman Al-Qurdi. Nama kitabnya Yahshiyah Al-Qurdi. Di sana beliau sebutkan martabahnya itu ada 6 kata beliau. Martabahnya ada 6. Kesimpulannya 6 itu yang pertama yaitu bisa mengetahui waktu itu dengan yakin dengan sendiri. Ini yang pertama. Kalau teman-teman punya munis itu ada disebutkan oleh Syekh Mustafa. Yang kedua, dia mengetahui atau dia menemukan orang yang memberitahunya dengan ilmu. Seperti si Anu tadi. Si Faris yang memberitahu. Pertama, martabatnya adalah saya melihat sendiri. Yang kedua, ada yang memberitahu yang melihat dengan ilmunya. Artinya dengan mata langsung. Bukan dengan perkira-kira, bukan dengan ijtihad. Paham ya? Yang dua. Yang ketiga, yaitu urtbah ini, dia di bawah daripada ikhbar orang yang mengetahui dengan ilmu, dan dia atas daripada urtbah ijtihad. Karena setelah ini ada urtbah yang keempat, urtbah kelima, nama urtbah ijtihad. Kita berijtihad sendiri. Ada urtbah di antara pertengahan-tengahan itu. Nah, yaitu seperti jam. Kalau sekarang kita menggunakan jam. Nah, jam itu letaknya di yang keempat. Jadi setelah yang keempat itu baru rutbah ijtihad yang kelima. Yang ketiga barusan ya. Yang ketiga. Kita ulang yang pertama yaitu kita yakin dengan sendiri. Yang kedua dengan kabar orang yang thiqah. Yang melihat dengan ilmunya. Yang ketiga, yang keempat itu dengan ijtihad. kita ijtihad. Ada antara 3 dan 4 itu yaitu dengan hal-hal yang mujarrabah seperti dengan jam. Nah, itu rutbah yang keberapa? Ketiga. Kemudian rutbah yang kelima yaitu tidak mampu semuanya itu seperti orang yang buta. Orang yang buta ya kan? Maka dia berijtihad kalau orang buta itu berijtihad. Ya, orang buta berijtihad. Bagaimana orang buta itu berijtihad? Mungkin di apa namanya? Dengan seperti tadi, dengan dia menjahit, dengan dia baca Quran gitu kan. Mungkin setelah asar dia baca Quran, sekian juz biasanya udah masuk waktu zuhur. Waktu maghrib, nah gitu kan. Dengan ijtihad seperti itu. Kemudian kalau gak mampu, maka silahkan, kalau gak mampu, selanjutnya yaitu, tidak mampu berijtihad dan orang buta dan orang yang melihat ini. Berarti enam martabat. Pertama, dia bisa berijtihad, bisa dia mengetahui dengan yakin. Yang kedua, adanya orang yang mengkhabarkan dari orang yang thiqah, ya kan, dengan ilmunya sendiri, dengan melihat atau mendengar. Kemudian ketiga, yaitu adanya tanda-tanda yang mujarrabah seperti jam. Kemudian yang keempat yaitu ijtihad. Yang kelima yaitu orang yang buta berijtihad. Yang keenam tidak mampu sama sekali. Paham yang martabah yang keenam ini, enam martabah ini yang disebutkan Imam Qurdini, paham ya secara sederhana. Kalau paham kita katakan orang yang sahibul pertama, yaitu sahibul pertama siapa? Yakin dia bisa melihat dengan sendiri, ya kan? Maka dia bisa memilih antara yang pertama dan yang kedua. Jadi saya kan bisa melihat dengan sendiri, saya melihat matahari. Tapi saya bisa memakai martabat saya dan martabat si Faris. Bisa saya memakai pendapat saya itu, dan bisa saya tanpa saya melihat, saya minta kabar dari Faris. Udah tenggelam matahari Faris? Udah kan. Salat maghrib saya. Paham ya? Nah, ini martabah pertama. Jadi dia bisa memilih antara dia dan antara yang kedua. Itu pun kalau ada yang kedua. Kalau tidak ada si Faris umpamanya, boleh saya milih dengan martabah yang ketiga. Dengan waktu tadi. Paham ya? Dengan saya lihat jam umpamanya. Paham ya? Antara satu dengan tiga. Jadi boleh satu dengan dua. Kalau tidak ada dua, boleh satu dengan tiga. Paham seperti sini? Kalau orang yang memiliki martabah kedua, saya umpamanya, saya tidak bisa melihat. Dan yang saya miliki itu hanya si Faris yang bisa melihat. Ya kan? Maka saya tidak boleh berpaling ke bawah itu. Saya tidak boleh melihat jam. Tidak boleh yang lain-lain. Yang hanya boleh hanyalah melihat si Faris saja. Dan juga boleh ke atas. Jadi tidak boleh ke bawah, tapi boleh ke atas. Martabah yang tadi. Boleh saya ke martabah pertama, tapi tidak boleh ke martabah ketiga. Paham ya? Kemudian martabah orang yang memiliki martabah ketiga siapa tadi? Yang punya jam itu kan, jam mujarrabah tadi. Maka dia boleh mukhayyar antara itu dan antar ijtihad. Boleh antara yang ketiga dan keempat. Boleh dia melihat jam dan ijtihad. Nah, gitu. Kemudian orang yang memiliki rutbah yang keempat, yaitu mampu berijtihad, maka tidak boleh dia bertaklid. Tidak boleh bertaklid. Kan kita mampu berijtihad ini. Saya mampu, kita tidak bisa melihat anu sekarang Faris. Melihat matahari. Mendung umpamanya. Mendung, udah seminggu mendung. Semua kita tidak bisa melihat matahari. Ya kan? Tidak bisa melihat ketika dia terbit, tidak tenggelam seperti itu. Artinya masing-masing kita memiliki porsi yang sama untuk berijtihad. Saya bisa berijtihad, antum bisa berijtihad. Maka saya tidak bisa mengikuti ijtihad antum. Orang yang berijtihad tidak boleh mengikuti orang berijtihad yang lain. Maka saya berijtihad sendiri. Kalau datang si Faris memberitahu saya, Ustaz, saya sudah melihat, saya sudah prediksi seperti ini. Saya kali-kalikan begini hasilnya. Begitu kan? Faris umpamanya ahli, apa namanya itu, ala falak seperti itu kan. Begini-begini Ustaz. Tidak. Saya ikuti dengan ijtihad saya. Karena saya sudah berijtihad juga. Tidak. Menurut saya seperti ini. Ya kan? Saya biasanya baca Quran seperti ini. Selama ini, dan biasanya sudah masuk waktu maghrib seperti itu. Paham ya? Oh, kalau antum sudah masuk, silahkan antum sholat dengan ijtihad antum. Saya belum boleh sholat dengan ijtihad si Faris. Saya sholat dengan ijtihad saya. Paham ya? Tapi kalau ada umpamanya datang si Afif. Ustaz, saya nampak matahari itu tenggelam. Nah, dia memberitahu dengan ilmu atau ijtihad? Dengan ilmunya, maka boleh saya mengikuti dia. Ya, boleh saya. Kenapa? Karena dia seolah-olah mengikuti martabah yang di atas. Kalau ini martabahnya sama dengan saya. Sama-sama ijtihad. Paham ya? Kemudian martabah yang kelima. Martabah yang kelima itu orang yang buta. Nah, dia boleh memilih antara ijtihad dia sendiri dan antara mengikuti orang. Ya, antara mengikuti orang. Kemudian selanjutnya martabah yang keenam yang tidak mampu sama sekali. Ya, silakan mengikuti orang yang thiqah yang dia kenal. Nah, ini martabah untuk mengetahui waktu. Paham ya? Jadi kita ulangi. Pertambahannya secara garis besar ada tiga. Pertama, kita bisa mengetahui dengan yakin atau dengan zon. Yakin. Atau dengan zon. Zon dengan apa? Dengan ijtihad. Ya kan? Ijtihad. Dan ketiga yaitu dengan taklid. Ini secara garis besar. Dengan yakin, dengan zon, dan dengan taklid. Yakin apa saja? Seperti yang telah kita sebutkan. Bisa melihat sendiri. Atau yang memberitahu, dengan sendiri dengan melihat gitu kan, atau dengan tanda-tanda yang mujarabah ini seperti itu. Kemudian ada dengan ijtihad, tidak ada yang bisa melihat ya, maka kita berijtihad ya kan. Kemudian selanjutnya tidak bisa berijtihad langit langit gelap umpamanya semuanya, maka silakan taklid orang yang tahu seperti itu. Kemudian ada termasuk kepada martabah yang kedua tadi. Martabah yang kedua yaitu apa martabah kedua dalam pembagian enam tadi? Ikhbaru thiqah an ilmin. Orang yang memberitahu dengan pengetahuan dia sendiri. Itu termasuk orang yang azan. Dalam waktu langit itu terang. Jadi langit itu terang lalu diazan. Maksudnya dia bisa melihat matahari. Tergelincir dan tidak tergelincirnya. Ya kan? Maka azan orang ketika matahari terang, ya kan? Maka itu termasuk khabar dari orang yang mengetahui dengan ilmunya. Tapi kalau dia azan dengan keadaan matahari itu tertutup, itu fil ghaimah, maka itu martabah yang ketiga. Tampak ya perbedaannya? Kalau kita melihat ada orang yang azan, kita lihat dulu. Apakah ini martabah kedua atau martabah ketiga? Kalau dia azan di waktu yang terang sekali, artinya bisa melihat dengan dirinya, maka ini termasuk martabah yang kedua. Yaitu dia melihat. Kalau seandainya azan di waktu ghaim, di waktu mendung, maka ini termasuk martabah yang ketiga. Ya, termasuk martabah yang ketiga. Paham secara besarnya? Secara yakin atau secara dhon, yaitu ijtihad, kemudian secara taklid. Ini secara besar. Yaitu mengetahui maksudnya waktu salat. Yang keempat, syarat sah salat itu adalah al-ilmu bifardiyatiha. Al-ilmu di sini maknanya ada al-jazmu. Yakin dengan kefarduan sholat. Kalau kita ragu sholat ini fardu atau sholat ini sunnah, maka tidak sah sholat kita. Ya kan? Yakin dengan kefarduan sholat sendiri. Kemudian yang kelima syaratnya adalah alla ya'taqida fardun min furudiha sunnatan. Tidak meyakini akan satu fardu dari fardu-fardu sholat itu adalah perkara sunnah. Ini adalah bagi orang yang awam. Bagi orang yang awam. Maka kita katakan dalam hal fardu dan sunnah ini ada dua golongan orang. Ada yang alim, ada yang ami. Ada yang alim dan ada yang awam. Ada yang alim dan ada yang awam. Apa yang maksud alim di sini? Apakah kita? Apakah syekh, masyayikh? Bukan. Alim di sini maksudnya adalah orang yang telah belajar tentang rukun-rukun sholat dan bisa membedakan fardu dan sunnah. Itu saja. Maka alim dalam bab ini adalah faris umpamanya. Faris tahu tentang rukun-rukun sholat. Tahu tentang sunnah-sunnah sholat. Maka dia alim. Orang yang tidak tahu, tidak bisa membedakan. Dari kecil dia diajari oleh orang tuanya. Sholat itu mulai dengan takbir kita. Baca iftitah. Baca Al-Fatihah. Baca surah. Baca semuanya. Dia kira itu semuanya sholat. Itu adalah rukun. Dari mulai iftitah. Bahkan dari mulai usalli. Pakai ucapan usalli. Sampai salam. Dia diajarkan semuanya. Seperti kita sholat. Tapi dia mengira semuanya itu fardu. Maka tidak masalah bagi orang yang awam. Orang yang awam. Ya kan? Tidak masalah. Atau dia mengira ada di sholat itu sunnah dan ada sebagian fardu. Tapi dia tidak tahu mana yang fardu, mana yang sunnah. Tidak masalah. Atau dia mengira semua fardu, tidak masalah. Asalkan dia tidak mengira salah satu yang fardu adalah sunnah. Nah, ini berbahaya. Kalau dia mengira salah satu yang fardu adalah sunnah, berarti turun derajat fardu kepada yang sunnah. Ya kan? Maka batal sholatnya. Contoh dia mengira bacaan Fatihah itu adalah sunnah, maka batal sholatnya. Ini yang dimaksud di sini. Tidak meyakini sunnah salah satu yang fardu. Maka batal sholatnya. Paham ya? Nah, itu bagi siapa? Bagi orang yang awam. Bagi kita orang yang tahu antara fardu dan rukun, wajib membedakan antara fardu dan rukun. Ya kan? Maka kalau enggak sah sholat kita. Allah ya'taqida tidak meyakini. Siapa di sini adalah? Orang awam. Maka ditakdirkan. Allah ya'taqida al-ami fardun. Yang tertentu dari antara fardu dan sholat itu sebagai sunnah. Paham ya? Kemudian yang keenam, syarat dasah daripada sholat adalah at-taharatu anil hadatsaini. Bersih, suci daripada dua hadas. Baik sucinya secara yakin maupun secara zon kita. Yaitu hadas kecil, hadas besar. Kalau kita sholat tanpa suci, ya kan, sekalipun lupa. Tidak sah sholat, nanti ulang lagi. Ya, tidak sah sholat, ulang lagi. Bagaimana kalau seandainya saya sholat sama Faris? Lalu setelah sholat, lah Ustaz, saya tolak tadi lupa berwudu Ustaz gitunya. Main-main nanti di Faris. Maka sholat kita makmum tidak mesti diulang. Sholat si Faris yang mesti diulang. Ya, paham sampai di sini ya. Nanti ada lebih lanjutnya di dalam sholat jamaah nanti. Nah, syarat suci ini tentu bagi orang yang memiliki air dan memiliki tanah. Bagi orang yang tidak punya air, tidak punya tanah, itu apa istilahnya dalam fikih? Faqidut tahurain. Orang yang kehilangan dua alat bersuci. Namanya faqidut tahurain. Orang faqidut tahurain tidak wajib dia. Maka dia wajib ketika itu sholat tanpa dia berwudu, ya kan? Dan dia tidak boleh sholat sunnah. Orang yang tidak punya tanah, punya air, itu kan wajib sholat kita katakan. Masa waktu sholat, wajib sholat. Tapi dia tidak boleh sholat sunnah. Tidak boleh sholat, sholat sunnah. Tapi wajib nanti mengulang kalau jumpa air umpamanya kan, dibelikan air, maka wajib dia mengulang sholatnya. Atau jumpa tanah, di tempat yang di sana gugur sholatnya dengan tayamum. Ingatlah pembahasan tentang talab ma. Di mana sholat kita yang gugur, tidak wajib qadha. Di tempat yang di sana, ghalibnya, tidak ada air. Atau yastawi fihi al-amran. Di tempat ini, itu tidak mesti kita beriadah. Maka kalau dia di tempat itu menjumpai tanah, faqidu tuharan tadi, silahkan sholat. Ya kan? Tapi kalau dia menjumpai tanah yang ghalibnya di sana ada air, tidak boleh dia sholat. Paham ya? Itu syarat yang berapa? Yang kata syarat yang ke-6, yaitu suci. Kemudian syarat yang ke-7 adalah at-taharatu 'anil najasati fi ats-tsaubi wal badani wal makan. Bersih atau sucinya dari najis. Najis baik di pakaian maupun di badan maupun di tempat kita sholat. Ya, bersih dari najis. Najis di sini maksudnya adalah najis tidak dimaafkan. Ya kan? Kalau najis yang dimaafkan maka enggak masalah. Ya, najis yang dimaafkan maka enggak masalah. Ya kan, najis-najis yang dimaafkan ini maksudnya di dalam kitab fikih disebut dengan najis al-ma'fu anhu, ya kan? Jadi ada najis-najis itu adalah najis yang diberi dispensasi kita. Artinya dia ada. Seharusnya kalau najis kena pakaian saya najis, sah enggak salat? Enggak sah karena saya bernajis, ya kan? Tapi ada najis yang kalau saya bawa najis itu saya diberikan maaf. Walaupun itu dihukum najis, tapi saya diberikan maaf. Itu yang disebut rukhsah. Disebut rukhsah. Kalau teman-teman ingat dalam permasalahan najis, apa definisi najis? Ada yang tahu definisi najis atau yang apa? Mustaqdharun yamna'u sihatas salati haitsu la murakhis. Perkara atau kotoran yang mencegah keabsahan salat kita ketika tidak ada rukhsah. Antara rukhsah adalah najis maf'u anhu. Jadi saya sekarang salat. Tadi saya beruduknya, istinjaknya dengan menggunakan tisu. Sah enggak istinjak dengan tisu? Sah, itu yang kita sebut dengan menggunakan hajar, seperti dengan istitmar. Nah, ketika saya menggunakan tisu umpamanya, apakah itu menghilangkan ainnya, menghilangkan asarnya? Enggak, asarnya masih ada. Tapi ainnya telah hilang. Saya telah hilangkan ainnya, tapi asarnya masih ada. Artinya saya membawa najis ketika itu. Dan berwudu lalu sholat. Sholat saya sah sekalipun bawa najis. Karena ini ada diberi rukhsah oleh agama. Diberi rukhsah oleh agama. Dan ini sah. Paham ya? Nah, kita sholat membawa najis tapi sah. Ini yang disebut dengan rukhsah. Disebut dengan rukhsah. Maka najis maf'u anhu ini banyak sekali. Ya kan? Seperti yang telah tersebar. Najis maf'u anhu itu. Ya kan? Boleh, mau diganti boleh. Najis maf'u anhu itu di Karang tuh ada Syekh Ibnu Imad. Mengarang kitab, ya kan? Kitab namanya Al-Ma'fuat, ya kan? Najasul Ma'fuat. Di situ boleh tulis banyak najis, ya kan? Sampai 70 dan 66 seperti itu. Kata Syekh Mustafa yang utama itu ada 51. Ya. Sudah kita terjemahkan. Itu dihafal itu. Nah, kalau sedikit darah, kalau bagaimana datang orang ke Faris, Sa Faris, saya ini bisul saya pecah gitu. Gimana sholat saya? Oh, enggak sah itu darah itu najis. Itu kan enggak. Kalau bisul itu dimaafkan, ya kan? Asalkan dia sedikit dan dia enggak pindah tempat dan enggak bercampur seperti itu. Yang telah kita sebutkan. Ya kan? Maka najis yang manfu anhu tidak masalah kalau dia berada di pakaian kita. Apa contohnya najis manfu anhu? Seperti tadi, orang yang bertinja dengan menggunakan tisu tadi, dengan menggunakan batu tadi, ya kan? Kemudian selanjutnya adalah baul dan kotoran daripada lalat umpamanya. Itu kan sedikit sekali, itu juga najis, tapi manfu anhu. Kemudian juga bangkai yang dia tidak mengalir darahnya, maka juga dimaafkan. Cicak mengalir darah cicak. Ada enggak ada dia darah dia. Jatuh dia ke air, dia maafu anhu dia itu. Ya kan, jatuh dia, maka dia maafu anhu. Bisul umpamanya, atau jerawat berdarah umpamanya, maka ini juga maafu anhu. Ya kan? Nah, tapi syaratnya kita katakan tadi, kalau itu bukan perbuatan kita. Tapi kalau kita pula yang memecahkan, atau enggak. Kita sengaja memecahkan jerawat kita. Kita sengaja memecahkan bisul kita. Ya kan? Maka ini ghair maafu anhu. Dia syaratnya pecah dengan sendirinya, kemudian dia melampaui tempatnya. Jadi tempat keluarnya di sini. Tapi udah main-main pula di tempat lain. Nah, kalau udah main-main juga di tempat lain itu enggak boleh. Yang di tempat lain itu najis yang tidak ma'fu anhu. Mesti dibersihkan. Yang tempatnya itu ma'fu anhu. Paham ya? Kemudian dia itu tidak bercampur dengan lain. Ternyata udah campur pula dengan keringat kita. Ya kan? Ah, udah. Berarti dia enggak asal lagi jadi ma'fu anhu. Ya kan? Juga termasuk ma'fu anhu adalah darah orang lain, darah yang bukan darah mughalladhah tapi sedikit, ya kan, kena kita darah orang lain, maka tidak masalah. Tapi syaratnya adalah bukan darah mughalladhah, tapi kalau darah anjing, darah babi, maka itu tidak maafu anhu. Begitu juga jalan yang kita yakin di sana ada najis, jalan ada najis di sana, makanya di sini yakin kita anjing memang biasa tempat berenangnya di sana, tempat nongkrongnya di bawah sana umpamanya. Yakin kita najis di sana. Yakin, saya yakin. Kena kita percikannya sedikit. Sedikit. Maka itu maafu anhu. Padahal yakin ini. Makanya kalau kita tidak yakin, itu tidak sama sekali bukan najis. Nah, kita berjalan di tepi jalan ini. Kita percikan, percikan air di tepi jalan itu. Kena percikan kan? Ah, itu tidak wajib kita menghilangkan sama sekali. Karena tidak yakin. Walaupun ragu. Ragu gitu umpamanya. Ini ada anjing di sini. Tadi atau enggak nih? Ragu kan? Itu enggak najis. Karena al-aslu fil ma' itu adalah suci. Asal daripada tanah juga suci. Maka enggak masalah ya. Nah. Yang najis yakin kita najis saja itu dimaafkan kalau sedikit. Apalagi kalau ragu. Ragu itu suci. Enggak masalah. Kemudian selanjutnya adalah darah mimisan sedikit. Mimisan kita sedikit. Maka itu darah kan? Darah najis. Tapi juga dimaafkan sedikit insyaAllah. Begitu juga kalau darah banyak bagi orang yang kena bala. Umpamanya orang yang istihadah. Istihadah yang keluar darah terus menerus seperti itu. Ini kan penyakit. Maka dimaafkan. Maafu anhu juga. Solat dalam keadaan membawa darah najis. Najis tapi maafu. Maafu anhu. Pahamnya diberi rukhsah bagi dia. Begitu juga orang yang kencing dengan penyakit sulusul baul umpamanya. Sulusul rih dan seterusnya. Ya. Ini semuanya kalau ada di badan dan pakaian. Jadi kalau ada di badan pakaian yang kita sebutkan tadi dimaafkan, ya. Begitu juga kalau berada di tempat yaitu kotoran daripada lalat tadi, ya, kotoran atau buang air kecil lalat umpamanya, maka itu juga dimaafkan di tempat sujud kita. Maka itu juga dimaafkan sedikit, ya. Dan juga dimaafkan juga sedikit dari kotoran burung yang kering. Kalau seandainya telah umum bala. Begitu juga kalau banyak, walaupun umum bala. Umpamanya di masjid itu tiap hari burung gereja di sana. Kan burung gereja itu kalau di mana dia menengger pasti dia buang kotoran ya kan? Maka itu maafu anhu juga insyaallah. Oh, di atas najis kita sujud, enggak masalah. Maafu anhu. Dan najis tapi maafu anhu. Ya kan? Sedikit tidak masalah. Ya kan? Kalau bisa dicari tempat lain. Kalau tidak, maafu anhu insyaAllah. Sedikit. Ya? Bagaimana kalau seandainya kita lagi sholat, lalu ternyata jatuh najis ke tempat kita? Paham suruhannya? Kita lagi sholat, lalu datang najis. Kita rinci. Apakah najis ini najis yang basah atau yang kering? Nah, kalau najis yang kering, kalau kita hilangkan dengan segera dan dia itu tanpa kita pegang maka kita maka sah. Kalau tidak segera atau kita pegang maka batal. Coba pinjam saya ini. Apa nih? Shal. Pinjam saya ini. Umpamanya, saya pakai ini sholat gitu kan. Anggaplah seperti itu. Datang najis. Jatuh kotoran yang kering ke sini kan. Maka saya ginikan langsung. Sah sholat saya. Jatuh dia ke bawah kan. Saya hilangkan langsung. Tapi kalau dia jatuh seperti ini, saya ambil pula, saya jatuhkan gitu. Tadi saya ada najis, tapi saya angkut najis, namanya hamlun najasa. Hamlun najasa dalam sholat tidak sah. Ya kan? Maka dalam proses tadi ada saya mengangkut najis, maka batal sholat saya dalam keadaan seperti ini. Ya kan? Tapi kalau tadi ada, adakah saya membawa najis? Tidak. Ya kan? Langsung saja gitu, jatuh dia. Tapi kalau saya pegang pula sama tangan, saya buang, nah itu membawa najis, maka tidak sah. Bagaimana kalau yang jatuh itu yang basah? Yang masih panas-panas anget-angetnya itu, masih hotnya itu, nah itu batal secara mutlak, qaulan wahidan, ya kan, lewat burung merpati, ya kan, jatuh kepala, langsung batal, ya kan. Ya, paham ya di situ ya. Bagaimana kalau seandainya najis itu ada pada imam? Kita jadi makmum sekarang. Ya, sekarang jadi kita makmum. Nah, kita lihat. Apakah najis ini najis zahirah atau najis khafifah? Najis zahirah atau najis khafifah? Harus seperti itu. Kalau najis zahirah, artinya kalau kita seandainya kita melihat, bisa dilihat, maka ini najis zahirah namanya. Apa dhabit najis zahirah ini? Kalau kita lihat, pasti kita tampak. Kalau kita periksa, pasti kita tampak. Bukan di sini umpamanya kita tengok. Wah, itu najis itu. Kalau artinya kita cari, pasti tampak. Makanya namanya najis zahirah. Maka batal sholat kita dan sholat makmum. Sholat kita, batal sholat kita dan sholat imam. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau seandainya najis khafifah? Ya kan? Bukan afifah. Najis khafifah. Najis khafifah ini maksudnya adalah yang kalau kita tengok-tengok pun tidak tampak. Mungkin tersembunyi gitu kan? Nah, tapi setelah sholat umpamanya diberitahu, loh, kok najis di sarung saya ini? Gitu. Sarung-sarungnya yang dilipat-lipatnya gitu kan? Kok ada najis di sini? Nah, sholat dia tidak sah, sholat kita sah. Tampak ya? Kita ulangi, kalau ada najis bagaimana? Kita lihat apakah najis khafifah atau najis zahirah. Najis zahirah batal dua-duanya, imam dan makmum. Kalau najis khafifah, batal sholat makmum, tidak batal sholat imam. Nah, batal sholat imam, tidak batal sholat makmum. Nah, gitu ya. Tampak rinciannya? Kalau jatuh kotoran bagaimana? Lihat dulu. Apakah itu basah atau kering? Kalau kering, lihat dulu. Apakah kita langsung kita buang tanpa kita angkut, maka batal. Maka sah, ya kan? Tidak masalah. Tapi kita tidak kita buang segera atau kita buang dengan mengangkut seperti itu, ya kan? Dengan kita hamlun, maka batal salat kita. Kalau basah, langsung otomatis ya kan batal qaulan wahidan. Paham ya? Syarat ini walaupun najis itu adalah di pakaian yang panjang. Tampak pakaian pengantin perempuan? Panjang. Tampak tak? Ada najis di ujung itu, tidak sah sholatnya. Karena itu mutasil dengan dirinya. Tampak ya? Bagaimana kalau pengisah? Gunting lah dulu. Pengisah itu. Artinya kalau dia bawa najis seperti itu, walaupun tidak bergerak dengan pergerakan dia, akan tidak sah sholatnya. Paham ya? Tapi kita sah sholat di atas najis. Loh, bagaimana? Maksudnya kita bentangkan ini kotoran hewan semuanya. Kan? Lalu kita bentangkan sejadah. Artinya kita sholat di atasnya. Kan tidak langsung kita dengan najis. Ya kan? Tidak langsung kita dengan najis. Ini bentangkan. Artinya najis ada di bawah ini. Ah, tapi makruh itu kata para ulama. Paham ya? Dan syarat bersihnya tempat itu hanya di tempat kita sujud, tempat kaki, tempat tangan saja. Nah, kita sujud, kita sujud, berdiri. Nah, ini pertama, satu. Di sini wajib suci di sini. Mana lagi? Dua. Sini wajib suci di sini. Nah, kemudian tiga di sini. Kemudian empat tempat sujud saya. Nah, di sini, walaupun ada kotoran di sini, warna kuning, apapun warnanya, ada di sini, tidak masalah. Bau, walaupun bau di sini, tidak masalah. Tampak ya? Nah, jadi kalau ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada dekat sujud saya, tidak masalah. Asalkan tidak di tempat saya sujud, tidak di tempat saya ini. Coba perhatikan. Nah, ada di sini najis, ada di sini salis, ada di sini najis, tidak masalah. Ya kan ada di sini najis, di sini najis. Saya pakai celana. Ya kan ada di sini, enggak usahlah. Asal tidak di tempat kita berdiri, tempat kita apa namanya salat. Paham ya? Karena yang maksud tempat kita salat itu saja, bukan sejadah itu. Ini ada horor atau apa ini? Ada horor. Horor kan? Tamu kayak. Ada tamu. Ini pulang tajid dijemput. Dah. Kok nyalain? Paham ya? Itu kalau seandainya dia bisa membersihkan najis. Bagaimana kalau seandainya ada najis di badannya dan tidak bisa membersihkan, tidak ada air, tidak ada yang lain, bagaimana? Sholatlah dalam keadaan bernajis, tapi wajib menyadah. Kemudian syarat yang berapa lagi? Kedelapan, wasitratul aurati. Yaitu menutup aurah ini wajib menutupnya ya dengan menggunakan jirmun, sesuatu yang jirmun. Jirmun ini benda ya, jirmun ini jirmun namanya nih. Nah, ini jirmun. Bagaimana kalau seandainya saya tutup, kita katakan menutup aurat dalam salat ini adalah menutup pandangan mata dari warna kulit. Menutup pandang mata dari warna kulit. Ya kan? Bagaimana kalau kita tutup dengan hina umpamanya? Apakah hina tebal-tebal di sini? Hina. Ya kan? Tertutup dah kulit, warna kulit asli kita. Tertutup. Apakah dengan jirmun? Enggak. Dia dengan asar. Ya kan? Maka enggak sah. Ya kan? Tapi dengan jirmun, walaupun tipis sekali. Bantolun. Kalau di Indonesia apa bahasanya? Kaos. Ya kan? Apa, bahasa Indonesia ada yang di dalam itu, perempuan pakai itu? Legging. Anggaplah tipis sekali. Tipis sekali seperti itu, tipis. Ya kan, mensifati ya seperti ini. Tipis sekali. Semuanya tipis sekali. Mensifati badannya, bentuk tubuh badannya. Tapi tertutup, auratnya sah sholatnya. Sah sholatnya. Hah? Baju berenang, sah sholatnya. Iya. Coba perhatikan, kita mengkaji. Hah? Ah, ini contohnya. Ya kan? Anggaplah perempuan pakai seperti itu semua badannya, ya kan? Dan disifati badannya tubuhnya seperti itu, sah sholatnya, ya kan? Asalkan menutup warna kulitnya seperti itu, dan sah sholatnya. Jadi itu yang syaratnya adalah jirmun, ya kan? Sekalipun menggunakan lumpur umpamanya, jadi kita ambil lumpur gini kan di badan kita, itu jirmun tak lumpur itu, tanah itu jirmun. Sah salat kita. Tunggunya agak keras dikit itu kan. Jemur kan. Sah salat kita kan. Agak tebalkan di sini. Sah salat kita. Ini kan kajian sah. Mana tahu nanti di hutan enggak ada apa-apa kan? Boleh menggunakan ini, menggunakan daun-daunan gitu kan. Nah, boleh. Atau di air. Air itu jirmun enggak? Air kotor, cari tengok air yang kotor, air kotor. Air keruh, cari, jangan air bening. Iya kan? Air keruh, cari air keruh kan, atau keruh-keruhkan air. Sholatlah dalam air itu. Tertutup enggak? Kalau kita kan laki-laki perempuan, tutup hanya masa ada lutut kan? Nah, sampai di sini. Sholatlah di situ. Ya kalau bisa. Sujudlah kan. Ah, yang paling bisa dibayangkan itu sholat jenazah. Nah, sholat jenazah, ya kan? Ya udah, berdiri aja. Kalau bisa kita sujudlah. Kalau bisa, kan? Itu menunjukkan bahwa ini sah digunakan untuk menutup aurat. Paham ya? Di kolam. Ya kan? Kalau artinya kalau dia itu enggak bening. Kalau bening sama saja dengan ini. Dengan tampak, gitu kan? Jadi kita kesyaratkan adalah yang menutup ini jirmun yang mencegah pandangan warna kulit. Nah, maka kalau menggunakan pakaian yang yang tampak tembus pandang atau kaca, ya kan? Pakaiannya seperti kaca lah, seperti itu, plastik lah, plastik putih itu kan. Itu kan bahaya sekali. Nah, tidak sah sholatnya, karena tidak menghalangi mata kita melihat warna kulitnya. Bolong-bolong aja. Ah, warna bolong juga tidak sah. Itu yang disebut dengan muhalhal an-nasji. Muhalhal an-nasji itu yang ini, yang bolong-bolong itu. Atau yang bolong-bolong. Tidak sah sholatnya. Iya, kan rajut. Rajut itu bagaimana bentuknya? Ini bolongin dulu. Ya, kayak itu kan. Kalau seandainya tampak dari sela-sela itu anu kulit kita, tidak sah sholat. Tidak sah sholat. Tampak di situ tuh tampak ketika kita diam apa ketika kita bergerak. Kan kalau misalnya ketika kita diam mungkin kalau rajutan kan gak melar. Ya. Jadi ketika kita sujud baru tampak. Tidak sah sholat. Yang penting kita dalam sholat. Jadi kalau misalnya kita pakai sarung terus keanginan gitu keangkat. Ini jadi akan kita bahas ini. Ini akan kita bahas. Belum sampai kita di sini. Ada pembahasan kita itu. Ada pembahasan kita. Ntar ya. Sejuk itu. Jadi kita katakan tertutup aurat, menutup aurat dengan menggunakan jirmun yang suci yang mencegah pandangan melihat warna kulit. Nah, kan warna kulit. Dan menutup itu syaratnya dalam sholat ini adalah dari atas dan samping. Atas dan samping. Jadi mesti dari atas dan samping. Seandainya kalau kita sholat menggunakan sesuatu yang di sini agak lebar gitu ininya. Apa namanya ininya? Kerahnya gitu kan. Dan bisa orang melihat dari sini aurat kita umpamanya. Maka batal sholat. Ya kan? Nah. Tapi kalau dari arabah enggak masalah. Seandainya sholat orang di atas ini dan itu kaca. Seandainya. Tengok dari bawah, tampak auratnya enggak? Tampak, ya kan? Enggak batal sholatnya. Kita syaratkan dari mana? Dari atas dan samping. Minal a'la wal jawanib. Kalau ini kan enggak, kecuali perempuan, ya kan? Kalau ini laki-laki enggak salah, kan aurat kita ini, pusat dan lutut. Nah, akan kita bahas ini. Paham ya? Minal jawanib wal a'la. Ingat enggak perbedaan, pernah saya sampaikan dulu. Ini agak beda dengan pemasang khuf. Khuf itu minal jawanib wal asfal. Jadi tidak boleh, kalau dari atas kita tengok, boleh nampak kaki kita, boleh tidak masalah. Tampak tempat yang wajib dicuci, tampak umpamanya tumit dari atas, tidak masalah. Lebar umpamanya ininya. Apa namanya? Kepalanya itu, tidak masalah. Karena yang wajib ditutup samping dan bawah. Kalau di sini, samping dan atas. Kalau dari bawah tengok, tidak masalah. Kalau bisa ditengok. Ya kan? Kalau mau ditengok. Bisa ditengok. Kalau mau ditengok. Ya. Ini bagi orang yang mampu menutup aurat. Bagaimana kalau orang yang tidak mampu menutup aurat? Enggak. Contohnya lain yang enggak bisa adalah khaimah. Tahu khaimah. Jadi besar ya, lalu kita keluarkan kepala kita namanya. Jadi di sininya masih ini, masih tebal gitu, masih besar. Kebayang ya? Tenda. Kemah, tahu kemah. Jadi kan agak besar itu. Gitu. Jadi kita keluarkan kepala. Kan di sini masih ada tuh besar-besar itu. Ada ruangan di situ kan? Ada ruangan dia. Tapi tertutup aurat kita, ya kan? Artinya kalau orang dari luar enggak tambah aurat kita, ya kan? Walaupun di dalam enggak pakai apa-apa. Nah, gitu. Nah, itu enggak sah. Kenapa? Karena dia bukan disebut lubusun. Syaratnya dia adalah lubusun. Lubusun itu ini, lubusun. Ya kan itu bukan lubusun itu apa tuh? Tawang awang apa namanya? Kalau gitu lubusun berarti tadi masuk enggak yang lumpur kan? Lumpur iya, lumpur kan lubusun itu. Itu lubusun. Lumpur itu langsung lubusun. Lubusun itu langsung ke pakai baju kita ke kulit kita. Lubusun itu kan lubusun di sini maksudnya nempel. Ya nempel dia. Kalau itu kan enggak nempel, ada ruangan kan, ruang khusus gitu. Enggak sah itu. Paham ya? Kemudian kita katakan itu bagi orang yang mampu. Orang yang tidak mampu bagaimana? Dan mampu ini sekalipun dia di khalwah. Kita katakan dia sendiri di rumah. Lampu mati dan tidak tampak sama orang sama pun. Ya kan? Apakah tetap wajib dia menutup aurat? Tetap wajib menutup aurat. Ya kan? Walaupun sendiri, walaupun fil khalwah. Tapi dia tidak punya apa-apa. Tidak punya pakaian, tidak punya apa-apa. Silakan sholat dalam keadaan ya, tanpa pakaian. Ya, nanti wajib di yang ada nanti. Wajib yang ada. Walai ada, tidak wajib ada bagi kita. Kalau tidak menemukan apa-apa, dia tidak punya pakaian, tidak punya sarung, tidak hilang sama sekali. Anggaplah banjir kan, punya ada musibah, hilang sama sekali. Tinggal seorang diri. Nah, maka itu, silakan sholat dan tidak wajib ulang. Ya kan? Tapi jangan sholat jamaah pulang. kan? Kecuali mereka itu saling sama-sama buta. Sama-sama buta atau dalam kegelapan semuanya. Iya, sama-sama enggak punya pakaian silakan. Nah, kan enggak masalah. Paham ya? Tapi itu ada hukumnya nanti. Nanti kan kita bahas. Makruh atau enggaknya ada kita bahas nanti. Kemudian sekarang aurat. Nah, ya, aurat. Jadi aurat itu apa? Kita tadi dari tadi menyebutkan aurat. Aurat itu apa? Aurat itu secara bahasa adalah hal yang keji. Hal yang keji. Makanya nanti dalam pembahasan aurat kita adalah sesuatu yang kalau ditampakkan itu kan sesuatu yang buruk itu. Ya kan? Nah, buruk kalau ditampakkan seperti itu. Secara sederhana itu maknanya an-naqsu wa syai'ul mustaqbah. Sedangkan maknanya dalam istilahan adalah ma yajibu satruhu fi shalah atau ma yahrumu nadzar ilaihi. Suatu yang wajib ditutup dan tidak boleh dilihat. Kalau suatu yang wajib ditutup itu yang kita bahas sekarang dalam pembahasan salat. Dan apa yang haram dilihat itu yang nanti kita bahas dalam pembahasan bab nikah. Pembahasan bab nikah akan dibahas nanti tentang nazar. Dan kita boleh melihat kepada maktubah kita, ya kan? Perempuan yang kita khitbah, ya kan? Nah, itu yang disebut aurah nazar. Di sini aurah dua-duanya. Jadi kalau dalam pembahasan salat di sini yang dimaksudnya adalah apa yang wajib ditutup dalam salat. Paham ya? Mana aurat? Jadi apa yang wajib ditutup dan apa yang haram dilihat. Yang pertama, aurat laki-laki. Aurat laki-laki itu dalam sholat dan di depan laki-laki lain dan di depan perempuan mahramnya. Di depan kakak, di depan adiknya, di depan ibunya, ya kan? Depan mahramnya, depan bibinya. Yaitu antara pusat dan lutut. Yang wajib ditutup. Ya, antara pusat dan lutut. Ya kan? Bukan berarti itu azan yang kita tutup. Tapi itu yang wajib kita tutup, ya kan? Karena tidak semua yang boleh itu diamalkan. Ya kan? Beda lain dengan muru'ah nanti, ya. Kemudian aurat dia di depan perempuan lain. Aurat kita di depan perempuan lain. Semua badan kita, termasuk muka atau tangan. Semua badan laki-laki perempuan itu aurat di depan perempuan. Maka haram perempuan melihat kita. Ya kan? Itu auratun nadhar namanya. Auratun nadhar. Aurat nazar bagi perempuan itu haram melihat laki-laki. Semuanya. Ini termasuk semuanya. Ketika kita katakan laki-laki haram melihat perempuan semua badannya, begitu juga laki-laki. Ya kan? Perempuan haram melihat laki-laki. Ya kan? Semuanya. Ini auratun nazar. Ya kan? Kecuali dalam keadaan hajah. Ya kan? Ada dalam hajah. Maksudnya dalam muamalah. Ya, Imam Nawawi menyebutkan fi ta'lim dalam belajar dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, ya kan? Bahkan kalau seandainya ada perempuan yang tidak menutup pandangannya, ya kan, di depan kita, ya kan, maka wajib berniqab kata ulama atau syafi'i, wajib berniqab. Kemudian selanjutnya itu fil khalwah. Nah, kalau kita sendiri maka yang wajib ditutup itu atau yang menjadi aurah bagi kita adalah dua saja, sawatan, yaitu kubul dan dubur. Kemudian selanjutnya adalah ketika bersama istri atau bersama budak, la aurata aslan, tidak ada aurat sama sekali, ya kan, tidak ada aurat, tidak ada yang wajib ditutup. Kemudian aurat perempuan lagi, itu aurat laki-laki. Aurat perempuan yang merdeka, aurat perempuan yang merdeka ketika sholat itu semua badannya kecuali muka dan telapak tangan. Muka yang kita sebutkan dalam bab wudu kemarin, ya kan, termasuk ini aurat, maka wajib tertutup semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Ya kan? Termasuk juga ininya, kakinya. Nah, itu hati-hati kaki perempuan, ya, termasuk ketika sujud nanti dengan tempat kakinya, maka itu termasuk auratnya, ya kan? Dan bagaimana kalau dia sholat dalam keadaan pakai enggak masalah, pakaian baju enggak masalah, asalkan ketika dia mungkin ruku sujud enggak tampak pergelangan di sininya. Kalau tampak ini aurat ini, batal sholatnya. Ya kan? Kalau mau sholat ya mungkin dipegang seperti ini. Ya, mungkin pegang seperti ini atau pakai manset, apa namanya? Manset. Ya, pakai manset gitu kan. Gitu. Atau pakai mukena kita kalau Indonesia gitu kan. Indonesia cuman mukena tuh Indonesia dan Melayu lah kan. Kemudian selanjutnya aurat perempuan ini di luar salat di depan laki-laki lain. Ya kan? Aurat dia di depan laki-laki lain di luar salat. Maka auratnya ada seluruh muka dan badannya, badannya, ya kan, termasuk muka dan telapak tangannya, menurut Mu'tamad Imam Ramli dan Imam Khatib. Jadi menurut Imam Syihabuddin Syamsuddin Romli dan Imam Khatib Syarbini, semua tubuh perempuan itu aurat di depan kita laki-laki. Semuanya aurat. Itu kan kecualinya nanti, kecuali dalam beberapa perkara. Dalam muamalah boleh kita melihat mukanya saja, muka saja, tangan tidak perlu untuk apa. Muamalah itu kan muka saja butuh. Itu kan dalam syahadah muka saja, itu kan. Selain itu tidak boleh. Bedaal menurut Imam Ibnu Hajar. Menurut Imam Ibnu Hajar boleh muka dan tapak tangan dilihatkan, itu kan. Dan pendapat beliau ini kuat juga, menurut Ibnu Hajar ini. Kemudian di depan perempuan lain yang kafir. Ini perempuan ini di depan aurat mereka, di depan perempuan lain yang kafir. Non muslim lah. Non muslim. Sama aja non kafir non muslim. Bagaimana? Ya kan? Apa yang selain tampak ketika mihnah? Ketika bekerja apa yang tampak umpamanya? Dia nyisengkan ininya. Ini nyisengkan ini, nyisengkan ini, tampak di sininya, tampak kakinya dikit ini. Enggak masalah itu tampak dengan perempuan yang lain yang kafir. Selain itu aurat di depan mereka. Paham ya? Jadi aurat mereka adalah selain apa yang tampak ketika mereka bekerja di depan perempuan yang kafir. Kalau dia di depan kalau dia sendiri, umpamanya indal khalwah dia sendiri, atau di depan perempuan lain yang muslim, teman-temannya yang muslim, atau di depan laki-laki lain yang mahram dia, maka antara pusat dan lututnya, antara pusat dan lututnya. Ya, antara pusat dan lutut, selain itu tidak wajib ditutup. Antara dengan suaminya lah aurah, tidak ada aurah dengan suaminya. Kemudian aurat dengan budak lagi, yaitu perempuan yang budak. Aurat budak ini kalau dia dalam sholat dan dengan mahramnya baik laki-laki perempuan itu sama dengan laki-laki, yaitu antara pusat dan lutut. Ya, dalam sholat ini hanya wajib antara pusat dan lutut. Perempuan ya Ustaz, walaupun dia perempuan yang kena dia budak. Kemudian kedua, yaitu kalau di depan laki-laki lain di luar sholat, bukan di dalam sholat, maka sama dengan perempuan tadi. Sama dengan perempuan tadi, semua muka dan semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Bahkan muka telapak tangan juga menurut pendapat Imam Khatib Syarbini dan Imam Ar-Ramli. Kemudian di depan perempuan yang lain yang kafir dan yang fasik, maka sama dengan perempuan tadi, yaitu selain yang tampak ketika bekerja. Kemudian kalau dia sendiri, yaitu sama dengan laki-laki. Laki-laki kalau sendiri apa yang haram? Sawatan, ya kan, kubul dan dubur. Kalau perempuan yang mereka, enggak, antara pusat dan lutut wajib mereka tutup. Tapi kalau kita dengan budak itu yang wajib ditutup antara atau yang aurat saja adalah sawatan. Ya kan? Di depan suami dia atau di depan tuannya enggak ada auratnya, gitu kan? Bagaimana kalau seandainya angin membuka auratnya? Ini pembahasan yang dikatakan oleh yang ditanyakan oleh Faris tadi. Bagaimana kalau angin datang, ya kan? Tiba-tiba membuka aurat kita. Ya? Maka kita lihat apakah langsung kita tutup atau enggak. Kalau kita langsung kita tutup, artinya enggak kita biarkan dia diam melebihi tumakninah. Qadratu tumakninah. Qadratu tumakninah kan sebentar. Jadi terbuka langsung kita tutup. Nah gitu. Maka tidak masalah, tidak batal sholat kita. Artinya kurang dari qadratu tumakninah. Tapi bagaimana kalau dibiarkan lebih dari qadratu tumakninah seperti itu? Baru dia tutup. Maka batal dalam keadaan ini. Ya kan? Atau yang membuka itu bukan angin. Datang anak Faris umumnya tuh kucing kan. Dibukanya ya sarung Faris. Anak Faris umumnya kan. Faris punya anak nanti kan. Datang kan main-main dengan sarung Faris. Apanya ya akhirnya. Batal sholat. Karena yang buka bukan angin. Paham ya? Tapi kalau yang membuka angin, syaratnya tidak batal adalah kalau ditutup sebelum melalui qadar tumakninah. Tapi kalau melebihi qadar tumakninah atau yang membuka bukan angin. Yang membuka bukan angin. Nah, maka batal. Paham ya? Dua lagi kita bahas. Satu lagi insyaallah menghadap kiblat ini. Nah, nanti selebihnya kita sambung berikutnya insyaallah. Yang kesembilan tentang istiqbal kiblah aja. Yang kesembilan yaitu istiqbalu al-qiblah, menghadap kiblah, ya. Salat selanjutnya adalah kesembilan menghadap kiblat. Kiblat di sini maksudnya adalah ain kiblat. Mana kiblat kita? Ka'bah. Ya kan? Maksudnya bukan yang peta itu, bukan itu maksudnya. Tetapi sekalipun dihilangkan itu kan masih ada tempatnya itu. Jadi mahal Ka'bah itu. Seandainya wallahu billah hilang itu Ka'bah itu ya kan? Dan tidak akan hilang. Seandainya kalau hilang tempatnya itu yang kita menghadapi. Ya kan? Kalau bagi orang yang sedang berada di sana atau bisa melihat Ka'bah. Kalau orang yang tidak melihat berarti mengarah kepada arah kiblat. Ya kan? Jadi apa maksud daripada menghadap kiblat? Mengarah kepada ain kiblat bagi orang yang melihatnya dan berada di sana, dan mengarah kepada arah kiblat bagi orang yang tidak berada di sana. Sekarang kita tidak berada di, tidak tampak kiblat Ka'bah. Berarti mengarah kepada arah kiblat. Paham ya? Dengan apa? Dengan dada. Walaupun dengan kepala kita di sini. Tapi dada kita arah ke kiblat, gitu kan? Maka sah. Baik dengan yakin maupun dengan dhon. Untuk mengetahui kiblat ini, teman-teman, ya, ada empat maratib. Ini perhatikan. Ini terakhir pembahasan kita. Habis ini tidak kita bahas lagi. Besok kita masuk pembahasan lain. Ya, cara mengetahui kiblat ini ada, kita bagi dua dulu. Cara mengetahui kiblat ada dua. Pertama, bagi orang yang melihat dan bagi orang buta. Melihat atau orang yang buta. Paham di sini ya? Bagaimana bagi orang yang melihat ada empat maratib? Bagi orang yang melihat ada empat maratib cara mengetahui dia kiblat. Cara pertama yaitu al-ilmu bin nafsi. Mengetahui dengan diri sendiri, yaitu mungkin dengan melihat ya, atau dengan dipegangnya seperti itu kan. Atau termasuk juga dengan ilmu bin nafsi ini adalah melihat mihrab yang telah tetap dengan mutawatir. Contohnya adalah di Masjid Quba. Mihrab Masjid Quba itu apakah diukur dengan melihat atau enggak, kan jauh Masjid Quba atau dari Ka'bah ya? Tapi Rasulullah sholat enggak di sana. Rasulullah sholat di sana itu menunjukkan itu mihrab itu telah tetap dengan cara mutawatir. Mihrab di Madinah umpamanya, mihrab Madinah itu Rasulullah sholat sendiri di sana, ya kan? Nah, maka enggak perlu kita ukur lagi, maka itu adalah telah tetap dengan mutawatir. Itu sama dengan al-ilmu bin nafsi di martabah pertama di sini. Paham ya? Martabah pertama itu dengan kita lihat atau kita pegang, termasuk dengannya yaitu mihrab yang telah tetap dengan cara mutawatir. Seperti mihrab Madinah, mihrab Masjid Quba, seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu berita dari orang yang fiqah, yang mengetahui dengan ilmu. Mungkin dia melihat, mungkin dia memegang gitu kan. Ustaz Zikri, di sini, kiblah kita. Saya melihat tuh Ka'bah gitu-gitu. Paham ya? Maka itu disebut dengan martabah yang kedua. Termasuk martabah kedua ini adalah mihrab yang telah sholat di sana orang muslim yang banyak sekali. Tahu Masjid Amr bin As? Itu Imam Syafi'i telah sholat di sana. Mengajar kitab di sana. Imam Ibnu Athaillah telah sholat di sana. Para ulama sholat di sana. Para sahabat sholat di sana. Banyak ulama-ulama sholat di sana. Apakah mungkin mereka salah? Mungkin. Tapi kadar kemungkinan itu sedikit sekali. Ya kan? Dan di sana ulama banyak para sholat. Apakah perlu kita di sana? Ini... cari lagi dengan menggunakan kompas dan lain-lain. Enggak. Ini martabat kedua ini termasuk martabat tinggi. Silahkan sholat di sana. Karena tempat itu telah menjadi tempat sholat orang muslimin. Beda halnya kalau pergi kita ke Indonesia, tempat yang terpencil. Ada tempat sholat di sana. Apakah telah banyak orang muslim sholat di sana? Enggak, sedikit. Ya kan? Apakah mungkin yang salah? Kebesaran mungkin salah. Ya kan? Besar sekali mungkin salah. Tapi kalau Masjid Azhar di sini, yang sholat di sini Syekh Zakri Al-Ansari, Ibnu Hajar Al-Asqalani, salahkanlah. Kemungkinan salahnya sedikit sekali. Paham ya? Tapi kalau masjid kita di Indonesia yang mungkin di kampung-kampung, yang sholatnya sedikit orang di sana atau enggak ada orang sholat di sana. Memang di kampung-kampung misalnya, gitu kan? Itu kemungkinan salahnya banyak sekali. Nah, gitu kan? Martabah kedua ini martabah kedua. Paham ya? Martabah ketiga adalah termasuk ke martabah kedua juga adalah melihat kompas. Kompas itu termasuk martabah kedua tadi. Berarti salah saya tadi. Martabah kedua ini juga termasuk melihat kompas, ya. Kompas itu termasuk martabah kedua. Martabah keempat lagi. Ketiga. Martabah ketiga yaitu ijtihad. Ketika tidak ada orang yang fiqah mengkhabari kita. Ya, enggak ada bisa kita melihat, enggak bisa kita memegang, enggak bisa pula ada khabar dari orang yang fiqah. Maka kita yang berijtihad. Ya. Bagaimana kita beristihad? Ah, perhatikan, ini penting nih. Perhatikan. Istihad kita bisa dengan melihat matahari. Bisa dengan melihat arah angin. Bisa melihat dengan melihat kutub. Ya. Gimana caranya? Yang paling mudah itu dengan melihat kutub. Melihat kutub. Jadi kutub yang dilihat itu, biasanya di arah kutub itu, ya, itu ada bintang di sana. Najmun kutubi. Ya, saya juga enggak tahu bahasa aslinya. Bahasanya... Nama bintangnya Burjul Judi itu. Bintang Capricorn. Apa cara bacanya? Capricorn. Nah, itulah. Okay. Jadi, di kutub itu, itu ada ini, ada semacam bintang di sana. Jadi kalau kita mengarah ke sana, ya, kita bisa mengetahui arah kiblat. Kita bisa mengetahui arah kiblat. Bagaimana cara mengetahuinya? Jadi kalau kita mengarah ke ini, ke arah kutub itu, di situlah arah kiblat. Tapi caranya bagaimana? Tergantung tempatnya. Kan kita katakan arah kutub itu arah shimal. Shimal ini apa bahasa Indonesia? Shamal ini? Utara. Jadi kutub itu kan arah utara. Ya kan? Kutub itu arah utara. Maka kita lihat keberadaan kita sekarang apakah arah timur dari ini, apakah arah baratnya, atau arah selatannya. Tapi sekarang utara. Ya kan? Maka kita lihat apakah sekarang kita di arah utara, utara pula kan? Di arah selatannya, atau di arah timur, atau di arah baratnya. Kalau kita di arah selatan umpamanya, contoh kalau di arah selatan di sini adalah bagian Yaman, ya kan, bagian Somalia, bagian Madagaskar itu. Itu bagian selatan itu kan, bagian selatan. Kalau kita berada di arah selatan dan kita melihat ke arah utara, jadi kita berada di arah Yaman sekarang. Anggaplah ini Yaman sekarang, kita di Yaman. Lihatlah ke arah selatan. Lihatlah ke arah utara. Jadi kita berada sekarang di arah selatan. Yaman itu di arah selatan tuh, bagian selatan itu. Kalau di peta. Jadi kalau kita berada di arah Yaman sekarang, anggaplah kita di negara Yaman, maka pandanglah ke arah utara. Nah, kan? Ini arah utara-utara. Maka kiblat itu di depan kita langsung. Kita sekarang berada di arah selatan. Maka lihatlah ke arah utara. Ini utara. Maka itu kiblat langsung. Paham ya? Ini yang pertama. Kalau kita berada di Syam umpamanya, ya, dan kita melihat ke arah utara, maka kiblat itu di belakang kita. Nah, kiblat itu di belakang kita. Ini kalau berada di Syam. Kalau kita berada di Mesir sekarang, ya kan? Kalau kita berada di Mesir, maka kalau kita melihat ke arah utara, maka kiblat itu di belakang telinga kita sebelah kanan. Belakang telinga kita sebelah kanan. Ya, belakang kita sebelah kanan. Jadi begini. Jadi kalau kita tampak ini biasanya orang-orang bedanya kalau di Indonesia, ya kan? Mungkin kalau kita pergi ke Indonesia kita lihat ini arah kita di mana sekarang? Apakah kita berada di arah timur, utara, selatan, gitu kan? Kita lihat, oh di sini arah utara. Di sini arah utara. Maka kalau kita berada di posisi selatan, ya, maka otomatis kiblat di depan kita lah. Kiblat di depan kita. Tapi kalau kita berada di arah barat gitu kan, di arah timur, tentu dengan yang kita praktek barusan, yaitu dengan di belakang kita, itu kalau kita di arah utaranya. Sini ya. Terbayang ya? Di mana? Ya. Jadi kita katakan cara mengetahuinya adalah dengan ijtihad. Ijtihad itu bisa dengan matahari, ya. Bisa dengan bulan, bisa dengan kutub. Dengan kutub ini mudah kita katakan kan. Jadi kutub ini biasanya di arah utara ya, bukan biasanya. Kutub ini adalah utara. Jadi dilihat apakah kita sekarang di arah timur, selatan atau di arah barat. Jadi kalau kita berada di arah selatan, di arah Yaman. Jadi kalau kita melihat ke arah utara, maka kiblat itu langsung di depan kita. Kalau kita di Syam, berarti Syam ini bagian nani? Bagian utara berarti. Utara Ka'bah. Maka kalau kita melihat ke bagian utaranya, maka kiblat itu di belakang kita langsung. Ya kan? Kalau kita berada di Mesir sekarang, kita melihat ke Shimal. Mana Shimal umpamanya? Anggaplah di sini. Ya kan? Anggaplah ini Shimal. Bagian anggaplah ini Shimal kita, bagian utara kita. Maka kiblat itu di belakang, kita katakan, ini Shimal. Maka kiblat itu di belakang telinga kita sebelah kanan. Belakang telinga kita sebelah kanan. Kalau kita berada di Irak atau Khurasan, ini yang ada di kitab-kitab saja, saya sebutin dulu. Kalau kita berada di Irak atau Khurasan, daerah atau Khurasan. Kalau kita memandang ke arah utara, arah utara, ini utara, mandang kita ke sana. Maka kiblat itu di belakang telinga kita sebelah kiri. Kalau di Anu tadi, di Mesir, ini utara, mandang kita ke sana. Maka kiblat di kanan. Caranya itu di begini. Dihabiskan apa namanya ini? Kaki ini. Jadi diputar dengan seputar habis-habisnya. Anggaplah kita ini di arah utara, di arah utara. Sekarang kita di arah Mesir. Anggap ini utara. Cara menentukan kiblat adalah yang kanan ini, kaki kanan putar sehabis-habisnya, sehabis-habisnya, sebisa-bisa saya. Dah habis, dah sakit ini. Enggak ada, nah, ini kiblat ini. Paham ya? Nah, kalau arah anu tadi, kalau kita berada di Irak atau Khurasan tadi, nah, bagaimana caranya? Kiri, yaitu putar kaki saya sebelah kiri ini sampai habis. Ini udah habis ini dah, sudah kita. Nah, ini kiblat ini. Paham ya? Nah, gitu. Ada juga dengan menggunakan angin. Kalau tadi menggunakan kutub, sekarang menggunakan angin. Menggunakan angin. Bagaimana kalau menggunakan angin? Ya mudah. Contoh angin sekarang. Angin di Mesir ini kata Syekh Mustafa adalah Asyimal al-Gharbi. Asyimal al-Gharbi itu apa tuh? Barat laut. Ya barat laut. Berarti kalau di barat laut, anggaplah arah angin dari sini. Berarti sebelah kanan kita. Gitu kan? Paham enggak arah-arah itu? Susah ya? Ya udah. Berserahlah. Atau dengan matahari. Matahari ini mudah. Mudah semua. Matahari kan terbitnya di mana? Timur. Di timur ya. Di barat timur. Jadi matahari ini kan terbit di barat. Aduh, di barat. Terbit di timur. Maka lihat ke arah terbit matahari pertama. Enggaklah matahari terbit di sini. Lihat ke arah matahari. Okay? Lalu matahari itu kita jadikan di arah kanan kita. Nah, ini matahari ini. Kan? Matahari terbit di sini. Kita jadikan ke arah kanan kita. Okay? Berarti kita menyamping ke arah matahari. Ini matahari terbit di sini. Anggaplah seperti itu ya. Maka wajah kita ke arah utara. Nah, kita arah kita ke arah utara ini. Itu cara mudahnya. Ya kan? Jadi cara udah tahu yang utara, tentu udah mudah kita menentukannya. Paham enggak? Nah. Contoh kita di Indonesia, kita lihat mana arah matahari, terbit matahari, ini terbit matahari. Jadi maka kita jadikan kanan kita, bagian kanan kita di arah matahari, ini matahari. Ya kan? Maka arah depan kita ini adalah arah utara. Mudah lagi menentukan kiblat seperti menggunakan yang tadi, ya kan? Kalau kita berada di arah ini utara berarti kan? Kalau kita selatan berarti di depan kita. Nah, gitu kan di depan kita. Nah, gitu. Jadi mudah cara menentukannya lagi. Berarti kayak ya. Nah, itu cara berapa nih? Martabat berapa nih? Martabat ketiga. Jadi martabat pertama tadi adalah bisa mengetahui dengan diri sendiri. Yang kedua adalah dengan kepada orang thiqah. Kemudian ketiga ijtihad. Ijtihad itu dia bisa dengan mengatakan matahari, yaitu kan menggunakan matahari atau menggunakan bulan atau menggunakan kutub atau menggunakan angin. Nah, kita sebutkan cara-caranya tadi. Kemudian yang keempat adalah taklid orang mujtahid yang thiqah. Jadi kita enggak tahu sama sekali, kita ikut saja orang yang tahu. Ya kan, sekalipun dia budak, sekalipun dia perempuan, kita ikut, ya kan, asalkan dia telah berijtihad sebelum itu, ya. Dan orang yang berada di martabah ke bawah, tidak boleh dia turun ke bawah martabah pertama, tidak boleh turun ke martabah kedua, tidak boleh martabah ketiga, ya. Tapi ke atas boleh, seperti yang tadi. Bagaimana kalau tidak mampu sama sekali, tidak tahu sama sekali, tidak bisa ijtihad, tidak bisa mengetahui sama sekali, hilang cara mengetahui dia, atau ketika belajar mengaji kunafis tidur gitu kan. Enggak tahu tata cara mengetahui kiblat. Bagaimana? Ya udah salat dalam keadaan seperti itu, ya kan? Salat dalam keadaan seperti itu, tapi wajib nanti yang ada. Itu bagi orang yang melihat. Bagi orang yang buta cuma 3 maratib saja. Kalau orang yang melihat tadi 4 maratib, orang yang buta ada 3 maratib. Orang yang buta pertama dengan al-ilmu binafsi. Ya, mungkin bagaimana orang buta tuh? Mungkin bisa dipegangnya gitu kan? Atau khabar dari orang yang mutawatir, ya kan? Maka ini cara pertama. Tabah kedua adalah yang memberi tabar itu adalah orang yang melihat dengan ilmunya, orang yang mengetahui dengan ilmunya, ya. Orang yang melihat umpamanya lalu dikabarkan kepada orang buta. Nah, ini adalah martabat kedua. Martabat ketiga adalah mengikuti ijtihad orang yang mengetahui dalil-dalil sekalipun itu budak dan perempuan. Kalau tidak mampu martabat ini solat dalam keadaan seperti itu, ya kan? Kalau waktu solat telah sempit waktunya, nah wajib mengulang nanti, ya kan? Dan selanjutnya adalah fi ghairi nafilatis safar mubah, dan insyaallah kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam. Subhanallah.